بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada jilid yang keempat Al-Juz'ur Rabi'u terakhir sampai pada pembahasan pada daras yang keenam ya, pada Ad-Darsus Sadisu ya, pelajaran yang keenam. Sebelumnya sudah dibahas hiwar percakapan pada pelajaran ke-6 ini dengan beberapa tamarin setelahnya sampai pada tamarin yang ke-2 dan juga yang ke-3, yakni pada pembahasan tentang fi'il thulatsi mazid pada bab ifta'ala. Ya, jadi sebelumnya kemarin pada kesempatan yang sebelumnya sudah dibahas pada tamarin atau tamrin yang ada pada pelajaran ini, yakni pada tamrin yang kedua disebutkan min abwabil fi'li tsulatsiyil mazidi babu ifta'ala, di antara bab-bab pada fi'il tsulatsi mazid, bab-bab yang ada pada fi'il tsulatsi mazid adalah bab ifta'ala. Jadi fi'il tsulatsi mazid itu nanti ada beberapa bab, ada beberapa kelompok, beberapa wazan. Nah, salah satunya di antaranya adalah bab ifta'ala, yakni dengan penambahan hamzah, hamzah wasal sebelum fa kalimah, dan penambahan ta, penambahan huruf ta setelah fa kalimah. Dari mujaradnya, asalnya fa'ala, fa kalimah, ain kalimah, kemudian lam kalimah, kemudian ditambahkan hamzah sebelum fa dan ditambahkan ta setelah fa kalimah menjadi ifta'ala. Jadi ada penambahan dua huruf, ada penambahan dua huruf, sehingga terkadang dikatakan al-mazid bi harfaini, yang ditambahkan dengan dua huruf ini. Kemudian pada tamrin yang ketiga, kemarin sudah disampaikan atau sedikit mengulang, di sini disampaikan bentuk-bentuk pada bab ifta'ala ini, yakni bentuk asalnya mawdi, kemudian perubahannya menjadi bentuk mudhari', fi'il mudhari', kemudian fi'il amr, dan juga isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya. Kemudian juga disertakan di sini adalah bentuk masdar. Masdar pada bab ifta'ala ini. Dicontohkan untuk mawdi dengan fi'il intadhara, mudhari'nya menjadi yantadhiru, amrnya intadhir, isim fa'il muntadhirun. Kemudian masdar pada bab ini, pada fi'il ini, pada contoh ini adalah intidharun. Kalau dibuat wazan dari contoh ini dan juga pada contoh-contoh yang setelahnya, dibuat wazan mawdhi'nya ifta'ala, yang menjadi nama bab tadi ifta'ala, kemudian mudhari'nya yafta'ilu, Kemudian amr, fi'il amrnya ifta'il. Kemudian isim fa'ilnya mufta'ilun, ya, mufta'ilun. Dan masdar pada bab ini adalah ifti'alun, ya, ifti'alun. Ini. Untuk pembentukan fi'il mudhari' sesuai dengan kaidah secara umum pada fi'il sulasi mazid ataupun pada fi'il selain dari sulasi mujarrad yang sudah disampaikan dulu pada awal pembahasan fi'il sulasi mazid, ya. Pembentukan isim fa'il, ya. Pembentukan isim fa'il itu berasal dari fi'il mudhari'. Ini sebagaimana disebutkan, ya, dulu kaidahnya di awal pada fi'il sulasi mazid. Ya, jadi untuk fi'il sulasi mazid, ya, ini qiyasi, ya, semuanya qiyasi. Ya. Artinya bisa diqiyaskan dengan adanya wazan, ya, bentuk madhi dengan wazan ini, kemudian mudhari'nya nanti berwazan seperti ini, ya, kemudian amrnya juga mengikuti kaidah pembentukan fi'il amr, ya, berasal dari fi'il mudhari', ya, kemudian isim fa'ilnya, ya, itu berasal juga dari fi'il mudhari', ya, sesuai dengan kaidah yang ada, ya, kemudian bentuk masdar itu juga apa ada bentuk tertentu, artinya dia sesuai dengan wazannya. Satu bab fi'il ini dengan satu bentuk masdar yang tertentu. Ya. Qiyasi, artinya bisa diqiyaskan ada wazannya. Ya, artinya kalau suatu fi'il dibentuk pada bab ifta'ala misalnya, maka nanti masdarnya akan, ya, berbentuk atau berwazan ifti'alun. Ini berbeda dengan sulasi mujarrad. Ya, kalau sulasi mujarrad itu masdar itu bermacam-macam bentuknya, ya, yang secara umum, ya, secara umum itu didapatkan secara sama'i, jadi mendengarkan dari ucapan orang Arab, tidak bisa dikiaskan, ya, dengan bentuk-bentuk yang sama, ya, walaupun sebagian mungkin juga ada kesamaan terkait dengan suatu makna tertentu, tetapi secara umum tetap kembalinya itu sama'i, dengan mendengarkan dari ucapan orang Arab seperti itu. Adapun untuk selain dari sulasi mujarrad, ya, termasuk di sini sulasi mazid, ini masdar, ya, didapatkan secara qiyasi, ya, dengan mengetahui wazannya, satu bentuk wazan pada masdar ini atau satu contoh dari bab ini misalnya, maka nanti kata-kata yang lain yang masih satu bab dengan ini bentuk masternya, ya, sama dengan itu, sama dengan wazan atau sama dengan contoh tersebut. Kemudian melanjutkan pembahasannya yang berikutnya pada kesempatan kali ini insyaallah, yakni pada tamrin yang keempat, ya, rabi'an yang keempat. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini pada halaman 53, ya. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini. Summangqul al-af'al al-atiyata ila babi ifta'ala. Summangqul al-af'al al-atiyata ila babi ifta'ala. Kemudian, ya, unqul, ya, ubahlah, ya, gantilah atau ubahlah, ya. Di sini bermakna itu mengganti atau mengubah, ya, naqala yang qulu, ya, bisa bermakna mengubah, mengganti, memindah, ya, dalam konteks ini, ya, atau mengutip juga bisa, ya, tetapi di sini dalam kalimat ini lebih mudah dimaknai dengan kata tadi ubahlah atau gantilah. Kalau diterjemahkan dengan pindahlah atau nukillah, agak kurang bisa difahami dalam bahasa Indonesia ya. Yang mudah difahami tadi, ubahlah atau gantilah. Ya. Atau yang semakna dengan itu, yang kira-kira mudah difahami ya. Summan qulil af'alal atiyata, kemudian ubahlah, ya, nukillah, pindahlah, atau gantilah ya, fi'il-fi'il berikut ini. Ya, fi'il-fi'il berikut ini. Ila babi ifta'ala, ya, pada bab ifta'ala. Ya, jadi, gantilah fi'il-fi'il berikut ini. Ya, atau pindahkanlah. Ya, itu ya. Gantilah atau pindahkanlah fi'il-fi'il berikut ini menjadi bab ifta'ala. Ya, perhatikan contoh. Ya, dari mujaradnya. Zahama. Ya, zahama. Perhatikan fa kalimahnya. Huruf zai. Ya, huruf zai. Dalam bahasa Arab yang benar nama hurufnya adalah az-zayu, zai. Bukan zain. Ya. Kalau dulu mungkin di waktu kecil diajari ra kemudian zain. Ya, huruf ra kemudian huruf zain. Ada nunnya, zain. Yang benar, Allahu a'lam, sesuai dengan yang didapatkan dari bahasa Arab, dari kamus-kamus yang ada dalam bahasa Arab, ya, nama hurufnya adalah az-zayu, zai, tanpa nun, ya, tanpa nun di akhirnya, ya, zai, ya, itu ya. Jadi afa kalimah di sini berupa huruf zai, zahama. Ketika diubah, dipindah atau diganti menjadi bab ifta'ala, menjadi izdahama, izdahama. Nah, padahal babnya kan ifta'ala, dan tadi disebutkan huruf tambahannya adalah hamzah sebelum fa kalimah dan huruf ta setelah fa kalimah. Memang demikian secara asal tambahan dua huruf pada bab ini adalah hamzah dan ta. Tetapi di sini ketika mujaradnya itu zahama, jadi fa kalimah di situ huruf zai, maka perubahannya menjadi bab ifta'ala, ketika diubah menjadi bab ifta'ala, itu menjadi izdahama. Bukan iztahama. Bukan dengan ta, tetapi di sini dengan dal. Ya, dengan dal izdahama. Ya, dijelaskan di sini. Iza kanat fa'u ifta'ala, ya, iza kanat fa'u ifta'ala, dalan au zalan au zayan, ubdilat ta'uhu dalan. Ya, jadi iza kanat fa'u ifta'ala, jika fa kalimah dari ifta'ala, jadi fa pada ifta'ala artinya fa kalimah dari ifta'ala, ya, itu berupa dalan, berupa huruf dal. Ya, fa kalimahnya berupa huruf dal, au zalan atau huruf zal, au zayan atau huruf zai, ini ya, zai, bukan zain tapi zai. Ubdilat ta'uhu, maka ta'nya, ta' tambahan pada ifta'ala, ubdilat, ya, diganti, ya, diganti dalan menjadi huruf dal. Jadi aslinya huruf tambahan itu ta, tetapi ketika fa kalimah pada ifta'ala itu berupa huruf dal atau zal atau zai, maka ta tersebut diganti menjadi huruf dal, tak tambahan, ya, yang setelah fa kalimah diubah, diganti menjadi dal. Sehingga tadi dari zahama semestinya afwan, dari zahama asalnya asalnya ketika dibentuk menjadi bab ista'ala menjadi iztahama secara asal ya, sesuai dengan kaidah asalnya tadi, sesuai dengan contoh secara umum tadi, akan menjadi iztahama. Kemudian dilihat ternyata di situ fa kalimah berubah huruf zai, maka ta pada iztahama, ta tambahan tersebut diubah, diganti menjadi huruf dal, menjadi izdahama. Ya. Dan tentunya pada mudhari, amr, ism fa'al dan yang lainnya, pada mustaqat, pada fi'il ini, dan juga pada masdar, juga berlaku demikian. Artinya tidak hanya pada bentuk maudhi saja. Nanti mudhari'nya juga dengan dal, ta'nya dengan dal. Pada masdar juga demikian, ta itu diganti dengan dal. Ya. Kalau diterapkan pada tampilan ketiga kemarin sebagai contoh, izdahama yazdahimu izdahim muzdahimun izdihamun izdihamun. Nah, jadi perubahan ta menjadi dal itu berlaku pada semua bentuk. Ya, mudhari, amr, isim fa'il, kemudian pada masdar dan yang lainnya, ya, itu akan juga berlaku demikian, tidak hanya pada maudhi saja. Ini. Kemudian contoh yang berikutnya, zana. Zana, fa kalimah huruf zai, maka ta'nya diganti dengan dal menjadi izda apa? Izdana. Ya, asalnya iztana, seperti ikhtara. Ya, seperti ikhtara akan menjadi iztana. Kemudian ta'nya diubah menjadi dal, menjadi izdana. Ya. Perubahannya pada mubarak dan amr dan seterusnya seperti contoh tamrin ketiga. Izdana yazdanu yazdanu izdan izdan seperti ikhtar ikhtara yakhtaru ikhtar izdana yazdanu izdan. Kemudian isim fa'alnya berarti menjadi muzdanun seperti mukhtarun muzdanun. Jadi ta'nya berubah menjadi dal. Kemudian masdar menjadi izdiyanun izdiyanun seperti ikhtiyarun, tetapi ta'nya berubah menjadi dal, izdiyanun, seperti itu. Ya, karena di sini apa, huruf pada ain kalimah berubah huruf illah, zana, seperti pada khara, ikhtara mujarotnya kan khara, yang ain kalimah huruf illah. Jadi perubahannya seperti pada ikhtara dengan mengubah ta menjadi dal, izdana yazdanu izdan muzdanun izdiyanun, ya, seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, zakara. Zakara fa kalimah berupa huruf zal, berarti ta tambahan diganti menjadi dal, ya. Menjadi bagaimana? Izdakara, ya. Asalnya iztakara, ya. Zakara diubah menjadi bab ifta'ala, secara asal hasil asalnya menjadi iztakara. Kemudian ta'nya diubah menjadi dal, menjadi izdakara. Izdakara. Bentuk mubarak, amr dan seterusnya seperti tadi. Izdakara yazdakiru izdakir isim fa'alnya muzdakir. Ya, muzdakir. Kemudian masdar Izdikarun. Izdikarun. Seperti itu. Ini ya. Izdakara. Dan sebagai tambahan khusus untuk lafaz ini. Izdakara. Jadi taknya tadi berubah menjadi dal ya. Izdakara. Yazdakiru. Dan seterusnya. Kemudian di situ pada lafaz ini ya, zal pada fa kalimah itu terkadang juga kemudian diubah menjadi dal, ya terkadang juga kemudian diubah menjadi dal. Nah, jadi idzakara menjadi iddakara. Ketika diubah menjadi dal, maka akan bertemu dua huruf dal itu diidghamkan. Dal yang awal diidghamkan pada dal yang kedua yang berikutnya. Jadi idzakara menjadi iddakara. Ya, iddakara yaddakiru iddakir muddakirun. Muddakir muddakirun. Kemudian masdarnya iddikarun. Iddikarun. Ini pada lafaz zakara. Ya, sebagiannya kemudian tadi zal pada fa kalimah itu pun kemudian berubah menjadi dal dan diidghamkan pada dal yang setelahnya, yakni dal yang merupakan perubahan dari ta tambahan. Seperti yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya, fahal min muddakir. Fahal min muddakir. Ya, iddakara yaddakiru isim fa'alnya muddakirun. Ya, ini. Asalnya demikian. Ya. Jadi itu dari mujaradnya zakara. Ya. Yang diubah menjadi bab ifta'ala, kemudian perubahan tak tambahan menjadi dal, kemudian perubahan zal sebagai huruf fa kalimah tadi menjadi huruf dal. Ya, disebutkan dalam surah Al-Qamar ya. Dalam surah Al-Qamar ada 6 tempat ya. Dalam surah Al-Qamar pada ayat ke-15, 17 dan seterusnya nanti bisa dibaca, dicari. Ya, fahal mim muddakir. Muddakir. Ya, ini. Ini asalnya ini ya, ini bentuk isim fa'il dari fi'il iddakara yang asalnya iddakara. Ini. Kemudian yang berikutnya fi'il da'a. Da'a fa' kalimah huruf dal. Kemudian juga apa? Lam kalimah adalah huruf illah atau huruf akhirnya adalah huruf illah. Nah, ini perhatikan kalau ada huruf illah ya, nanti akan ada beberapa perubahan pada huruf illah tersebut sebagaimana dicontohkan pada fi'il iltaqa pada tamrin yang ketiga sebelumnya. Iltaqa ini huruf akhirnya huruf illah atau lam kalimah huruf illah. Iltaqa, maka nanti keadaan huruf illah seperti pada fi'il ini terkait dengan huruf illahnya ya, terkait dengan huruf illahnya yang ada di akhir pada lam kalimah akan seperti ini pada iltaqa. Adapun terkait dengan dalnya terkait dengan ta tambahannya maka akan berubah menjadi dal. Kenapa? Karena fa kalimahnya adalah huruf dal. Da'a ya, fa kalimah huruf dal, maka nanti ta tambahan akan berubah menjadi dal. Jadi perhatikan huruf ta tambahan ya, berubah menjadi huruf dal karena fa kalimahnya adalah dal. Kemudian ain kemudian lam kalimah atau huruf akhir adalah huruf illah. Maka nanti huruf illah atau lam kalimah tersebut akan sesuai sebagaimana contoh pada iltaqa. Ya. Jadi perhatikan masing-masingnya, bagaimana fa kalimah, bagaimana ain kalimah, bagaimana lam kalimah, terkhusus kalau itu huruf illah, maka masing-masing akan sesuai dengan contoh-contoh yang ada, qiyas, dikiaskan sebagaimana contoh-contoh yang ada. Adapun dalam pembahasan ini terkait dengan ta yang diubah menjadi dal, itu terkait pada fa kalimahnya. Itu ya. Jadi dari da'a menjadi idda'a. Menjadi idda'a. Asalnya idda'a. Kemudian ta'nya berubah menjadi dal, menjadi idda'a. Ya, penulisannya dijadikan satu dengan tasydid. Ya, karena dal yang pertama sukun, dal yang kedua berharokat. Idda'a. Maka penulisannya disatukan dengan tasydid, diganti dengan tasydid. Ya, jadi dal yang pertama idgham pada dal yang kedua idda'a ini. Kemudian alif yang akhir, huruf ilah yang akhir ditulis dalam bentuk ya idda'a seperti pada iltaqa gitu ya. Mudhari'nya idda'a yadda'i idda'a yadda'i seperti yaltaqi yadda'i. Ya, kemudian amarnya idda'i dengan menghilangkan huruf ilah yang akhir ya, idda'i dari mudhari' yadda'i menjadi idda'i. Pembentukan fi'il amr seperti kaidah secara umum ya, fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari' dengan menghilangkan huruf mudhari'ah. Ya, kemudian kalau didapati awal kata itu sukun, maka ditambahkan hamzah wasal ya, untuk menghindari awal kata, awal kalimah sukun. Ya. Kemudian kalau huruf akhir itu berupa huruf illah, maka huruf illahnya dihilangkan. Ya, dari yadda'i, ya-nya dihilangkan. Kemudian ditambahkan hamzah wasal di awal, karena awal kalimah sukun ya. Kemudian huruf illah yang akhir dihilangkan idda'i. Ini. Kemudian isim fa'ilnya mudda'in. Ingat ya, seperti kemarin pada multaqin, asalnya multaqiyun. Kalau dengan alif lam al-multaqi. Ini, maka di sini mudda'in. Asalnya mudda'iyun. Kalau dengan alif lam al-mudda'i. Ya, keadaan huruf akhirnya ya, apa termasuk isim manqus ya. Jadi dilihat dari keadaan huruf akhir untuk isim fa'ilnya di sini dia termasuk isim manqus ya, al-mudda'i ya, kalau tanpa alif lam menjadi mudda'in ya yang akhir dihilangkan kemudian digantikan tanwin pada kasrah yang sebelum ya tersebut. Kemudian masdarnya apa menjadi iddi'a'un. Iddi'a'un asalnya iddi'ayun ya. Atau kalau di sini da'a alifnya itu asalnya wawu, berarti asalnya iddi'a'un, asalnya waw ya, iddi'a'un. Kemudian wawunya huruf ilah yang akhir diubah menjadi hamzah menjadi iddi'a'un seperti pada iltiqa'un. Pada iltiqa'un asalnya ya, ya-nya diubah ke hamzah. Pada iddi'a'un asalnya waw, iddi'a'un, kemudian wawnya diubah menjadi hamzah. Karena asal dari alif pada da'a itu adalah waw. Bisa dilihat pada mubaraknya, da'a yad'u. Ya. Ini. Ini ya. Jadi pada bab ini, pada tamrin ini dijelaskan bahwasannya fa kalimah pada ifta'ala jika berupa huruf dal atau zal atau zai, maka huruf tak tambahan ya, tak tambahan pada bab ini diubah menjadi dal. Berikutnya khamisan yang kelima, ta'ammalil misalah, perhatikan contoh ini. Tsummanqulil af'alal atiyata, kemudian ubahlah ya, atau pindahkanlah ya, gantilah ya, pindahkanlah fi'il-fi'il berikut ila babi ifta'ala ke atau menjadi bab ifta'ala. Perintahnya sama dengan sebelumnya, yang mengubah, memindah fi'il-fi'il berikut menjadi bab ifta'ala. Contoh, sabara, ya, sabara. Perhatikan huruf-hurufnya, terutama pada fa kalimah. Ya, seperti tadi ya, pada fa kalimah. Apa huruf di sini? Pada fa kalimah adalah huruf sab, sabara. Ya, ketika diubah menjadi ifta'ala, dipindah menjadi bab ifta'ala, menjadi isbabara. Isbabara. Seperti tadi, asalnya ta. Huruf tambahan asalnya adalah ta. Hasil asalnya istabara. Kemudian ta-nya ternyata kemudian di sini berubah atau diubah menjadi ba, menjadi huruf ba, menjadi isbabara. Dijelaskan di sini, idza kanat fa'u fa'ufta'ala, idza kanat fa'u ifta'ala sadan au dadan au ta'an au za'an ubdilat ta'uhu ta'an. Ya, ini kaidahnya. Kalau tadi huruf awalnya tadi ya, dal, zal, zai, tak tambahan diubah menjadi dal. Kalau di sini apa? Idza kanat fa'u ifta'ala, jika fa pada ifta'ala itu berupa sadan, huruf sad, au dadan atau huruf dad, au ta'an atau huruf ta, au za'an atau berupa huruf za, sad, dad, ta, za. Ya, empat huruf ini ya berurutan ya dalam abjad hijaiyah, sad, dad, ta, za. Ini ya huruf-huruf yang berat diucapkan pada pengucapan. Nah, jika fa kalimah pada ifta'ala ini berupa huruf-huruf ini, sad, dad, ta, za, ubdilat ta'uhu ta'an, maka ta'nya, ta sebagai huruf tambahan, itu diganti, diubah menjadi huruf ta. Ta'nya diubah menjadi ta. Ya, tadi, dari sabara, hasil asalnya adalah istabara. Kemudian ta'nya diubah menjadi ta, sehingga menjadi istabara. Istabara. Ya. Ini. Dan juga pada perubahan dari madhi mudhari' amr seperti tadi ya, isim fa'il juga pada masdarnya juga demikian, ta diubah menjadi fa. Istabara, mudhari'nya yasbabiru, amrnya isbabir, isim fa'ilnya musbabirun, masdar istibarun. Istibarun. Ta'nya diubah menjadi fa. Ini berlaku pada semua bentuknya, madhi mudhari', amr, masdar dan yang lainnya. Contoh yang berikutnya, sofa, ya, sofa. Ini fa kalimah huruf sad. Ya, kemudian di sini lam kalimah huruf illah, alif. Ya. Perhatikan tadi seperti tadi contoh sebelumnya, penjelasan sebelumnya ya, ada huruf illah nanti terkait huruf ilahnya seperti pada contoh yang sebelumnya. Adapun terkait dengan fa kalimah yang berupa huruf sad, maka akan berpengaruh tadi pada ta tambahannya. Ta tambahan diubah, diganti menjadi fa. Sofa menjadi hasil asalnya istafa, hasil akhirnya menjadi istofa. Istofa. Istofa. Mudhari'nya yasfafi, amarnya istafi, ya yang akhir dihilangkan ya. Kemudian isim fa'ilnya mus apa menjadi mustafin, ya mustafin, istafa, yasfafi, istafi, istafi, kemudian mustafin, asalnya mustafiyun. ya. Kalau dengan alif lam ya al-mustafi. Ini. Kemudian masdarnya istifaun, ya. Istifaun, ya. Huruf ilah yang akhir diubah menjadi hamzah. Seperti pada iltiqaun tadi ya, istifaun. Ya. Ini ya, istofa, yastofi, istofi. Isim fa'ilnya mustofin. Ya, ini ada bentuk isim maf'ul. Isim maf'ulnya menjadi mustofa. Ya, mustofa. Kata yang, ya, artinya sering dijumpai ya. Sudah maklum. Mustofa. Mustafa, ini bentuk isim maf'ul pada bab ini dari mujarotnya tadi sofa, ya. sofa menjadi istofa, jadi fi'ilnya istofa, ya, mudhari'nya yastofi, isim maf'ul Mustafa. Ini berikutnya waraba, ya, hurufnya sahih semua, tidak ada huruf illah, menjadi tub Toroba, ya, langsung ya. Kalau asalnya tahu, insya Allah iltaroba dengan tak, tapi hasil akhirnya menjadi iltoroba. Mudhari'nya yoptoribu. Amrnya yoptorib. Isim fa'alnya mubtoribun. Masdarnya yoptirobun. Berikutnya zolama menjadi iltolama. Iltolama. Iltolama. Iltolimu. Iltolim. Kemudian isim fa'alnya mubtolimun. Ya, masdarnya iltilamun. Iltilamun. Iltilamun. Dengan tok ya. Iltilamun. Ini. Iltolama. Kemudian contoh yang berikutnya. Tola'a. Menjadi iltola'a. Iltola'a. Jadi ta, fa kalimah berubah huruf ta, kemudian huruf tambahan asalnya ta diubah menjadi ta. Fa kalimah sukun, seperti wazannya if ta'ala, il tola'a, jadi fa kalimah ta, pada bab ini disukun, kemudian huruf tambahan yang asalnya ta berubah menjadi ta, dua huruf ta bertemu, ta yang pertama sukun, ta yang kedua berharokat, maka diidghamkan, ya, dalam penulisan disatukan diganti dengan tasydid, ya, ditulis dengan tasydid dengan satu huruf kemudian dengan tasydid dalam penulisan, ya, iltola'a, bisa ya ditulis ya iltola'a, alif atau hamzah wasal kemudian fa, fa-nya ditasydid kemudian lam dan ain, iltola'a. Mudhari'nya yattali'u. Amrnya yattali', isim fa'alnya mubtali'an, kemudian masdarnya ibtila'an. Ibtila'an. Ini ya, ini perubahan fa' kalimah pada bab ifta'ala. Ya, jadi jika fa' kalimahnya huruf sad, dhad, ta, ataupun za, maka tak tambahan diubah menjadi wa. Kenapa diubah? Yang tadi taknya diubah menjadi dal. Yang ini taknya diubah menjadi wa. Karena menyesuaikan dengan lidah Arab. Mereka mengucapkan ta setelah sad atau ba atau ta atau za itu sulit menurut lidah Arab. Atau yang tadi mengucapkan ta setelah dal atau zal atau zai itu juga bagi mereka itu sulit. Ya, bagi mereka sesuai lidah mereka agak sulit sehingga dimudahkan. Ya, tak diubah menjadi dal atau tak diubah menjadi ta sesuai dengan keadaan huruf pada fa kalimah tersebut. Ya. Ini terkait dengan makhraj. makharijul huruf. Ini nanti bisa dipelajari dalam ilmu tajwid ya. Makharijul huruf, bagaimana sifat-sifat huruf tersebut. Ya. Mempunyai sifat yang berdekatan yang atau yang ada kemiripan atau berdekatan sehingga tadi lebih mudah diucapkan ketika ta itu diganti dal atau diganti dengan fa seperti itu. Ya. Karena ini bahasa Arab ya menyesuaikan dengan mereka. Kalau mungkin kita orang non Arab, ya orang Indonesia, orang Jawa, orang mana, mungkin Sunda atau yang lainnya, ya, di, orang Nusantara di sini, kalau itu mungkin mudah bagi lidah kita ya tidak mengapa, artinya itu karena lidah Indonesia, tetapi tetap kita harus mengikuti lidah Arab, tidak kemudian karena itu mudah bagi lidah kita, kemudian kita kembalikan ke ta, misalnya. Ya tidak boleh. Istabara. Ya, istafa. Ya, atau tadi. Istahama. Kalau lidah Indonesia mungkin mudah. Istahama. Walaupun demikian tidak boleh seperti itu. Tetap kita harus mengikuti sesuai dengan lidah Arab. Tetap itu diganti dengan dal atau diganti dengan fa seperti itu ya mengikuti ya jadi ukurannya lidah Arab karena bahasa Arab ya milik orang Arab sesuai dengan orang Arab ya harus mengikuti semuanya harus mengikuti orang Arab bagaimana orang Arab berbicara bagaimana orang Arab menggunakan lafaz atau huruf seperti itu ya mengikuti ya itu ya berikutnya sadisan tamrin yang ke-6 تأمل المثال perhatikan contoh ini ثم انقل الأفعال الآتية إلى باب افتعل kemudian pindahkan atau gantilah fi'il-fi'il berikut menjadi bab افتعل perintahnya sama perhatikan fi'ilnya contohnya waqa ya waqa ya fa kalimah huruf waw ya kemudian dibentuk menjadi bab ifta'ala. Kalau hasil asalnya sesuai dengan wazan ini, ifta'ala. Kemudian sesuaikan tadi, waqa dibentuk menjadi ifta'ala akan menjadi, secara asal ya, akan menjadi apa? Iu taqa. Ya, iu taqa. Ya kan? Ifta'ala. Fa kalimah huruf waw. Kemudian tak tambahan. Kemudian seterusnya huruf-hurufnya ya. Akan menjadi iutaqa. Kan seperti itu secara asal. Untuk lidah Indonesia mungkin mudah. Iutaqa. Lidah Indonesia. Ya, dengan dari Sabang sampai Merauke. Ya, suku-suku yang ada di Indonesia mungkin mudah. Bisa mengucapkan ini iutaqa. Tapi bagi orang Arab ini tidak bisa. Ya, sulit atau mungkin tidak bisa. Bunyi iu. Itu tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam ucapan Arab. Iu. Kalau ai, au, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Diftong ya. Bunyi ai, au, iu, ui. Seperti itu ya. Dua vokal yang berbeda. Ai, au, iu, atau ui. Ya. Itu dalam bahasa Indonesia ada semuanya, bisa. Tapi dalam bahasa Arab untuk bunyi ui ataupun iu ya itu tidak ada. Artinya bagi mereka sulit mengucapkan ui atau iu sehingga tidak digunakan bunyi tersebut. Biasanya akan diganti. Ya, bunyinya akan diganti disesuaikan sesuai yang mudah bagi mereka. Ya, kalau ai atau au mudah bagi lidah Arab. Au huruf au ada. Ai juga ada. Huruf ai. Kali di sini iu taqa hasil asalnya tadi ya iu taqa. Ya, maka apa? Bagi mereka ini sulit diucapkan atau tidak bisa diucapkan, maka wawnya diubah. Ya, wawnya kemudian diubah di sini menjadi ta. Ya, menjadi ta. Sehingga menjadi ittaqa. Ya, sehingga menjadi ittaqa. Iu taqa waunya diubah menjadi ta dia sukun ya fa kalimah sukun ya kemudian diikuti tak tambahan yang berharokat. Dua huruf tak. Tak yang pertama sukun, tak yang kedua berharokat, maka diidghamkan. Penulisannya dengan satu tak, disertai dengan tanda tasydid. Artinya menunjukkan itu dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Jadi kalau ada tasydid, ya tanda tasydid, itu menunjukkan dua huruf. Bukan satu huruf. Ya, penulisannya mungkin satu huruf, tapi bunyinya, ucapannya, lafadznya itu dua huruf. Ya, itu tasydid ya, itu dua huruf. Huruf yang pertama itu sukun, kemudian huruf yang kedua berharokat. Jadi, ittaqa, ittaqa, ada dua tak, tak yang pertama sukun, tak yang kedua berharokat. Ittaqa, seperti tadi pada ittala'a, atau iddakara, atau yang semisalnya, atau tasydid secara umum ya. Ya, pada tasydid secara umum juga demikian ya. Itu keumuman tasydid ya. Seperti itu. Kembali ke sini. Jadi ittaqa, tak yang pertama sukun, tak yang kedua berharokat, digantikan dengan tasydid tersebut. Ittaqa. Dijelaskan di sini, idza kanat fa'u ifta'ala wawan ubdilat ta'un, ubdilat ta'an. Jika fa pada ifta'ala itu berubah huruf waw, fa pada fa kalimah pada ifta'ala itu berubah huruf waw, maka waw tersebut diubah menjadi ta. Jadi wawnya fa kalimah, waw pada fa kalimah diubah menjadi ta. Dari iwtaqa menjadi ittaqa. Ini. Jadi di sini pada tamrin ini, pada pembahasan ini, yang diubah adalah fa kalimahnya. Yang aslinya waw diubah menjadi ta. Kalau pada pembahasan sebelumnya tadi, pada tamrin keempat atau kelima tadi, itu yang diubah adalah ta tambahannya. Ta tambahan diubah menjadi dal, atau ta tambahan diubah menjadi fa. Itu yang diubah adalah tak tambahannya. Adapun fa kalimahnya tetap huruf aslinya. Ya, dengan dal, zal, atau zai. Atau dengan sod, bot, fa, za. Tetap dengan huruf aslinya. Pada fa kalimah. Yang diubah adalah tak tambahannya. Itu yang tadi. Kalau yang ini, yang diubah adalah fa kalimahnya. Yaitu huruf waw. Itu yang diubah. Adapun tak tambahan tetap dengan taknya. Tak tambahan tetap dengan tak, tak tambahan tetap dengan tak, tidak diubah. Ya, ini. Iw taqa menjadi it taqa. Ini ya. Juga ini berlaku pada apa bentuk-bentuk yang lain, mudhari', amr, ya, ism fa'il dan yang lainnya, juga masdar, juga akan berlaku seperti ini. Waw tersebut pada fa kalimah diubah menjadi tak. It taqa. Mubaraknya yattaqi, amarnya ittaqi, ittaqi, ittaqillah, ya, takutlah engkau kepada Allah, ittaqi. Ya, kemudian isim fa'alnya apa? Muttaqin, ya, muttaq, apa? Isim fa'alnya muttaqin, qafnya di kasrah tanwin ya, muttaqin. Bukan muttaqin. Tidak ada ya, tidak ada nun ya. Muttaqin. Qaf yang akhir kasrah tanwin ya. Muttaqin. Itu isim fa'alnya. Asalnya muttaqiyun. Ya, asalnya muttaqiyun. Atau kalau dengan alif lam al-muttaqi. Asalnya al-muttaqiyu. Ya. Keadaan huruf akhir termasuk pada bab isim manqus ya. Ini. Itu ya isim fa'alnya muttaqin. Kemudian masdarnya ittiqaun. Ya, menjadi ittiqaun. Huruf illah yang akhir diubah menjadi hamzah pada masdar. Ittiqaun. Ini ya. Kemudian contoh yang berikutnya wasala menjadi ittasala ya, menjadi ittasala ya, mudhari'nya yattasilu amarnya ittasil, isim fa'alnya mut apa? Muttasilun, karena di sini huruf akhirnya sahih bukan huruf ilah, ya tetap muttasilun, muttasil. Kalau ada istilah bomir muttasil, oh berarti secara bahasa, secara lafaz ya, dalam sharaf atau tasrif ya, muttasil itu bentuk isim fa'il dari fi'il ini, ittasala, yattasilu ya, muttasilun ya. Kemudian masdarnya ittisalun, ittisal itu ya. Berikutnya wahada, wahada menjadi ittahada, ittahada, yattahidu ya, mubaraknya yattahidu, amarnya ittahid ya, ittahid. Kemudian isim fa'alnya muttahidun ya, muttahidun. Masdarnya ittihadun, ittihadun, ittihad, ittihad ini ya. Berikutnya wafiqa, wafiqa diubah menjadi ifta'ala, menjadi ittafaqa, ittafaqa ya. Jadi walaupun pada mujarad di situ ain kalimah kasrah wafiqa, ketika diubah menjadi sulasi mazid pada bab ifta'ala ya, sesuai harakatnya pada bab ifta'ala ini ya, berubah menjadi fathah, tidak tetap kasrahnya tidak, tapi sesuai dengan wazan pada bab ifta'ala ini, pada bab yang baru, pada bab mazidnya ini ya. Jadi menjadi ittafaqa, wafiqa menjadi ittafaqa, mudhari'nya yattafiqu, amarnya ittafiq ya, ittafiq. Isim fa'ilnya muttafiqun, muttafiqun. Masdar ittifaqun, ittifaqun ya, ittifaq ini. Kemudian coba kalau misalkan disebutkan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, biasanya disebutkan bagaimana? Muttafaqun alaihi, muttafaqun alaihi, muttafaq. Itu bentuk ya, bentuk isim maf'ul pada fi'il ini, pada bab ini. Tadi ya ittafaqa, yattafiqu, isim fa'ilnya muttafiqun, huruf sebelum akhir di kasrah ya untuk isim fa'il muttafiqun. Kemudian isim maf'ul menjadi muttafaqun, muttafaqun, muttafaq. Itu bentuk isim maf'ul dari fi'il pada bab ini, dari fi'il wafaqa, wafiqa yang dibentuk pada bab ifta'ala ini. Muttafaqun, muttafaqun alaihi ya, jadi seperti itu ya, ini ya. Baik. Berikutnya tamrin yang ketujuh, sabian. Uzkur asla kulli mimma ya'ti, uzkur asla kullin mimma ya'ti ya. Sebutkan asal masing-masing, uzkur asla kullin, sebutkan asal tiap atau masing-masing, mimma ya'ti dari apa yang berikut ini, atau dari kata berikut ini, kata-kata berikut ini. Summa bayyin babahu, kemudian jelaskan babnya. Summa bayyin babahu, kemudian jelaskan babnya. Ini termasuk bab apa? Jadi fi'il-fi'il yang disebutkan di sini, ini termasuk bab apa? Yang sudah dipelajari, yang pada pelajaran ini maupun pada pelajaran yang sebelumnya. Ini, jadi sebutkan asal masing-masing dari kata-kata berikut ini, kemudian jelaskan babnya. Contoh, intadhara, intadhara, dilihat, diteliti, dicermati, dilihat, dicermati, diteliti, dicek, dan seterusnya ya, dianalisis, dianalisa dan seterusnya. Intadara, perhatikan. Ada hamzah wasal, kemudian nun, kemudian ta dan seterusnya. Kemudian setelah diteliti, dicek dan seterusnya, didapati asluhu, asalnya nadhara. Asalnya nadhara. Min babi ifta'ala. Ini termasuk bab ifta'ala. Jadi sesuai. Ini. Zidat fihi alhamzatu wa ta'u. Ditambahkan padanya. Ini pada fi'il tersebut. Pada ifta'ala. Atau pada asalnya nadhara. Ditambahkan padanya alhamzatu wa ta'u. Hamzah dan ta'. Jadi pada bab. Pada fi'il. Intadhara ini ditambahkan hamzah dan ta. Jadi asalnya adalah nadhara. Nadhara. Ya, dicek, dilihat di kamus, ya, tentunya di kamus. Kalau secara hafalan belum mengetahui, tidak mengetahui ini artinya apa, lafadznya bagaimana, ya lihat di kamus. Kalau untuk kosakata ya, ya lihat di kamus. Dan sebisa mungkin kamusnya kamus yang lengkap, bukan yang kamus ringkas. Itu ya, untuk pembelajaran, untuk lebih mendalami, menyelami ya, kata-kata perubahannya dan sebagainya, itu lebih baik untuk kamus yang lebih lengkap. Ya. Kalau kamus-kamus yang kecil, yang ringkas itu ya kurang, ya, kurang mendalam ya. Kembali ke sini. Jadi didapati ini asalnya adalah nadhara. Kenapa? Kenapa kok bukan tadhara? Kan kalau dilihat in tadhara ini bisa ifta'ala, bisa infa'ala. Ya kan? Pada pelajaran sebelumnya dibahas bab infa'ala. Infa'ala. In tadhara. Kan juga bisa. Itu satu bentuk, satu wazan. Satu ucapan yang sama. Infa'ala. Intadhara. Dan juga ini juga bisa kemungkinan ifta'ala, intadhara, ifta'ala juga bisa. Lalu mana yang benar? Mana asalnya? Dilihat. Kalau ini intadhara, dia asal dia termasuk bab ifta'ala, berarti asalnya nadhara. Ya. Diterapkan ya wazannya, letak-letaknya, fa kalimah mana, ain kalimah mana, lam kalimah mana, huruf tambahan yang mana? Disesuaikan akan didapati kalau intadhara ini termasuk bab ifta'ala berarti asalnya adalah nadhara. Nanti dilihat di kamus nadhara oh, ada artinya. Kemudian di kamus yang lengkap tadi akan ditampilkan perubahannya atau apa tasrifnya atau perubahannya nadhara. Kemudian nanti akan ditemukan intadhara. Kalau benar berarti ini intadhara asalnya adalah nadhara yang dibentuk mengikuti bab ifta'ala. Kalau seandainya intadhara itu masuk pada bab infa'ala, cocok atau tidak, sesuai dengan di kamus atau tidak, atau yang seperti itu, dicek. Kalau ini infa'ala, maka apa? Aslinya akan menjadi tadhara. Ya, disesuaikan ya, infa'ala huruf tambahannya adalah hamzah dan nun. Ya, kemudian fa, ain dan lam kalimah. Berarti kalau ini masuk infa'ala, maka tentunya asalnya adalah tadhara. Apakah ada di kamus tadhara? Dilihat, dicek. Kemudian dari tadhara, seandainya ada tadhara, kemudian pecahannya atau bentukannya pada mazidnya. Apakah ada in tadhara dari tadhara yang mengikuti bab infa'ala? Kelihatannya tidak ada ya. Ternyata tidak ada. Berarti ini bukan termasuk infa'ala. Asalnya bukan tadhara. Tapi sebagaimana disebutkan di sini, asalnya adalah nadhara yang termasuk pada bab ifta'ala. Coba fi'il berikutnya. Inkasara. Inkasara. Ini ada dua kemungkinan. Nah, afwan. Bukan dua kemungkinan ya. Ini kalau dilihat, diperhatikan, ya, kalau ifta'ala tidak mungkin ya, karena tak tambahan di situ kaf tidak sesuai. Berarti inkasara bukan termasuk ifta'ala. Meskipun secara bunyi sama, ifta'ala inkasara, artinya huruf pertama kasrah, huruf kedua sukun, huruf ketiga, keempat, dan kelima fathah semuanya, secara bunyi sama ya, dari harokatnya, ifta'ala inkasara. Tetapi secara wazan dilihat bentuknya, dilihat huruf-hurufnya, mana huruf tambahan, mana huruf asli. Huruf tambahannya adalah hamzah dan ta. Kalau ifta'ala ya, kalau diterapkan pada inkasara, tidak sesuai, tidak tepat. Kenapa? Karena ta, huruf tambahan ya mestinya tetap ta. Tidak akan berubah menjadi kaf. Tidak ada penjelasannya tadi, ta berubah menjadi kaf. Kalau inkasara, di situ huruf ketiga pada lafaz ini, ka inkasara pada ucapan ini, itu kaf tidak sesuai dengan ta. Berarti ini tidak termasuk bab ifta'ala, karena tidak sesuai. Sifat hurufnya, huruf asli dan huruf tambahannya tidak pas, tidak sesuai. Maka inkasara tidak termasuk bab ifta'ala. Berarti dia masuk yang mana? Bab yang sebelumnya, yang dibahas sebelumnya kemarin, yakni bab infa'ala. Sesuai. Inkasara, infa'ala. Huruf tambahannya adalah hamzah dan nun, kemudian fa kalimah, ain kalimah, dan lam kalimah. Berarti asalnya kasara. Inkasara asalnya adalah kasara min babi in kasara min babi in infa'ala. Ya, jadi asluhu pada inkasara asluhu kasara kemudian min babi infa'ala. Zidat fihi alhamzatu wan nunu. Ya, jadi asalnya adalah kasara yang termasuk bab infa'ala ditambahkan padanya hamzah dan nun. Ini. Fi'il berikutnya in fataha asluhu fataha min babi in fa'ala zidat fihi alhamzatu wan nunu ditambahkan padanya hamzah dan nun. Tadi ya cara mengecek, meneliti, menelaah dan seterusnya seperti tadi ya in fataha nanti didapati asalnya adalah fataha. Ya. Kemudian termasuk bab in fa'ala dan seterusnya. In taqala. Ya ini in taqala. Masuk mana ini? Ada nun, ada ta. Apakah termasuk ifta'ala ataukah termasuk in fa'ala? Keduanya memungkinkan secara bentuk ya, secara huruf. Keduanya memungkinkan. In taqala kalau dia ifta'ala memungkinkan. Kalau dia infa'ala juga memungkinkan. Kemudian ditelusur berikutnya. Langkah berikutnya ditelusur, dicek, ditelaah, diteliti. Kalau masuk bab ifta'ala berarti asalnya naqala. Intaqala kalau dia termasuk ifta'ala berarti asalnya adalah naqala. Ada. Bisa. Kalau termasuk bab infa'ala berarti asalnya adalah taqala. Intaqala kalau dia dianggap termasuk bab infa'ala, maka tentu asalnya adalah taqala. Ada atau tidak? Di kamus nanti dilihat. Nah, kemungkinan tidak ada. Ya. Sehingga apa? Ini didapati. Ternyata intaqala termasuk bab ifta'ala. Berarti asalnya adalah naqala. Jadi nun pada intaqala adalah huruf akli. Kemudian tambahannya adalah ta. Berbeda dengan inkasara atau infatah tadi, nun itu huruf tambahan. Ya. Jadi sama-sama huruf, nun misalnya, atau ta misalnya, itu belum tentu sama sifatnya. Bisa jadi nun itu huruf asli, atau bisa jadi nun itu huruf tambahan. Ya. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya tadi, diteliti, dicek, ditelusur, dilihat di kamus. Asalnya bagaimana, ini wazannya apa, bentuknya bagaimana, diterapkan huruf-hurufnya, ini huruf aslinya mana, fa kalimah mana, ain kalimah mana, lam kalimah mana, huruf tambahannya apa. Ya, dicek seperti itu, satu persatu, satu huruf ngeceknya. Ya, dilihat di kamus. Kalau tadi misalkan in taqala, naqala ada artinya? Ada. Kalau taqala, dilihat nanti. Di kamus, ya. Alhasil di sini apa? Intaqala asluhu adalah naqala, asalnya adalah naqala min babi ifta'ala. Ini termasuk bab ifta'ala. Zidat fihi alhamzatu wa ta'u, ditambahkan hamzah dan ta' padanya. Intashara, ini juga seperti tadi, ada nun, ada ta', ada dua kemungkinan, ini masuk ifta'ala atau masuk infa'ala. Dilihat, dicek, diteliti, maka akan didapatkan insyaAllah asluhu, asalnya apa? Nasyara, asalnya adalah nasyara. Min babi, jadi ini termasuk pada bab ifta'ala. Jadi nun itu huruf asli, kemudian ta' huruf tambahan. Berarti ini termasuk bab ifta'ala. Zidat fihi alhamzatu wa ta'u, ditambahkan hamzah dan ta' badannya. Inqata'a, fi'il yang berikutnya, inqata'a. Nah, di sini nun, kemudian ada qaf. Artinya bukan ta', dan ta' tidak berubah menjadi qaf dari penjelasan tadi ya. Sehingga apa? Berarti ini langsung masuk bab infa'ala. Karena tidak memungkinkan ini masuk bab ifta'ala. Inqata'a tidak memungkinkan dia termasuk bab ifta'ala. Sehingga dia masuknya ya bab infa'ala. Berarti asalnya apa? Asalnya adalah qata'a. Inqata'a asluhu qata'a. Min babi infa'ala. Zidat fihi alhamzatu wan nunu, ditambahkan padanya hamzah dan nun, ditambahkan hamzah dan huruf nun pada lafaz ini, pada inqata'a. Kemudian intasara, ada nun, ada ta, seperti tadi, ada dua kemungkinan, ini ifta'ala ataukah infa'ala. Dilihat, diteliti tadi, ditelusur dan seterusnya, maka akan didapati asal asluhu, asalnya apa? Asalnya tasara ataukah asalnya nasara? Ya, asalnya adalah nasara. Ya, asalnya nasara, yang suruh, ya, menolong. Berarti ini min babi ifta'ala. Ini termasuk pada bab ifta'ala. In tasara asluhu nasara min babi ifta'ala. Zidat fihi alhamzatu wa ta'u, ditambahkan hamzah dan ta' padanya. Ini. Ini ya. Jadi, dalam mempelajari semacam ini tadi, harus diteliti, dicek satu persatu huruf-hurufnya, ya, sifatnya, ini huruf tambahan, artinya huruf ini, atau keadaannya, ini huruf asli atau huruf tambahan, dan seterusnya, ini diterapkan pada wazan-wazan tersebut, sesuai letaknya, sesuai harokatnya, dan seterusnya. Maka akan didapati seperti itu tadi, akan bisa menemukan atau mendapatkan lafaz-lafaz yang benar, yang tepat, sesuai yang dimaksudkan, sesuai makna yang dikehendaki, yang diinginkan. Ini ya, seperti itu ya. Ya, karena waktu untuk pertemuan kesempatan kali ini sampai ini dulu. Fala fuminkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.